Pembahasan bab sutratul musalli. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Sabrata Ibnu Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fi shalah walau bisahmin, akhrajahu Al-Hakim. Dari Sabra bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fi shalah, hendaknya salah seorang dari kalian bersutrah di dalam salat, walau bisahmin, walaupun hanya sekedar atau walaupun hanya sekadar dengan satu anak panah. Akhrajahu Al-Hakim. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Ya. Derajat hadits ini lemah. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah. Dan beliau ini dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan tentang hukum memakai sutra itu. Ingin lihat tadir, hendaknya salah seorang dari kalian bersutra. Perintah. Dan asal dari perintah menunjukkan wajib. Menunjukkan wajib. Tapi hadisnya ada kelemahan sebagaimana yang telah kita ketahui. Tentang masalah hukum memakai sutra, apakah dia wajib atau sunnah? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa memakai sutrah dalam sholat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Iya. Bagi yang mengatakan hukumnya adalah wajib, mereka berdalilkan dengan beberapa hadis yang terdapat di dalamnya penyebutan perintah bersutrah, mendekat kepada sutrah. Man kana yusalli falyadlu ila sutrah. Hadis Abu Sa'id, riwayat Abu Daud dan selainnya. Siapa yang salat maka hendaknya dia mendekat ke sutra. Ini perintah. Iya. Dan dari perintah ini mereka memahami makna wajib. Mereka memahami makna wajib. Adapun kebanyakan ulama, mereka berpendapat hukumnya sunnah. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas yang telah lalu, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin-nasi bi Mina ila ghairi jidar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di Mina tidak menghadap ke tembok. Tidak menghadap ke tembok. Kata jumhur ulama, sini Nabi salat tidak menggunakan sutra, sebab beliau tidak menganggap, tidak menghadap ke tembok. Ya. Berarti tidak ada sutra yang dipakai. Dari dalil jumhur dibantah oleh orang yang mewajibkan Mereka katakan, iya, betul tidak menghadap ke tembok, tapi bukan artinya tidak pakai sutrah. Sebab sutrah itu tidak mesti harus dari tembok. Tidak mesti harus dari tembok. Ya. Mungkin dari tombak, mungkin dari tongkat, mungkin dari yang lainnya. Jumhur ulama yang berpendapat sunnah kembali menjawab ya, sanggahan tersebut. Mereka katakan bahwa ini kejadian di Mina, dan di Mina itu tidak ada bangunan, tidak ada bangunan. Jadi Ibn Abbas ketika berkata tidak menghadap ke tembok, itu sudah jelas sebenarnya, sebab di sana tidak ada apa, tidak ada bangunan. Jadi kalau ini maksud bangunan, di sana tidak ada bangunan. Untuk apa Ibn Abbas membahasakan dengan bahasa ini? Jadi maksud pembahasan Ibn Abbas artinya tidak menghadap ke sutrah, begitu artinya. Ya. Dan ini apa yang mereka katakan, apa yang dikatakan oleh jumhur mengandung kemungkinan. Tapi dalil yang menyatakan tentang perintah menghadap ke sutrah itu asalnya adalah hal yang telah syah dari perintah. Tidak ada memalingkannya dari kewajiban kecuali dengan dalil yang jelas. Ya. Karena itu, wallahu alam, yang lebih dekat dan lebih kuat tentang wajibnya salat menghadap ke sutrah. Dan ini yang bisa dibaca di yang datang dari para sahabat. Ya. Mereka sholat menghadap ke sutrah. Sholat menghadap ke sutrah. Maka ini dari hal yang menguatkan wajibnya sholat menghadap sutrah. Ya. Dan sebagaimana umumnya saya sebutkan tadi, kebanyakan ulama berpendapat tentang sunnahnya sutrah. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lainnya dari ulama. Kita, kebanyakan ulama di Saudi, menguatkan pendapat ini. Bahwa sunnah hukumnya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil, beliau berdua menguatkan tentang wajibnya. Tentang wajibnya menggunakan sutrah. Ya. Jadi itu kesimpulan pembahasan yang terkait dengan masalah ini. Kalau misalnya ada yang sholat tidak menghadap ke sutrah, karena dia berpendapat itu adalah sunnah, maka ya, saya sendiri misalnya yang berpendapat itu adalah wajib, saya tidak mengingkari. Sebab memang ada kemungkinan dari sisi dalil dikatakan sunnah, walaupun saya sendiri secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajib. Ya. Dan mengambil pendapat orang yang mengatakan wajib memakai sutrah, ini akan lebih sejalan dengan sunnah yang menggunakan sutrah. Sunnahnya menggunakan sutrah tersebut. Iya. Baik. Jadi ini kesimpulan pembahasan yang terkait dengan masalah hukum memakai sutrah. Simpulkan bahwa hukum memakai sutrah menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya adalah wajib. Iya. Ini di masalah dibawakannya hadis ini dengan satu tombak. Setelah saya jelaskan bahwa sutra yang dipakai oleh Nabi bukan saja satu anak panah, bukan saja dari anak panah, tapi kadang dari tombak, dari anazah, dari tembok dan selainnya. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadapnya, juga para sahabat sholat menghadapnya. Dan sutra itu tidak terbatas pada suatu apapun. Ya, dan ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Orang-orang Syafi'iyah mentartib. Pertama pakai tembok dulu. Tidak ada tembok maka cari tiang. Ya, tidak ada tiang maka selain daripada itu. Kemudian boleh dengan garis. Ya. Mereka punya urutan. Ya. Dan ini urutan mengurut seperti ini Ada memang dalam sebuah hadis, tapi hadis melemah. Hadisnya ada kelemahan di dalamnya, akan datang penyebutan hadisnya. Ya. Kemudian orang-orang Hanafiya mensyaratkan di dalam sutra bahwa sutra itu harus tebal. Tebalannya ya, seperti satu panah, paling tipisnya. Ya, namun ini bukan hal yang disyaratkan. Yang namanya sutra, seperti yang saya sebut tadi, dia dari kalimat as-sitr. Dan as-sitr itu adalah sesuatu yang menghalangi. Ya. Apa saja yang ditancapkan di depan seseorang, atau diletakkan, atau dijadikan penghalang, walaupun kain menghalangi, maka itu sudah cukup sebagai apa? Sebagai sutra. Menjadi perantara antara dia dan antara orang yang berlalu di depannya.